Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Masih kita membahas kitab الأدب المفرد للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Bardizba Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa fasahallahu lahu jannatah. Yaitu kita masih dalam bab husnul khuluq, yaitu bagusnya akhlak. Dan sudah disampaikan beberapa hadis dan kita masuk kepada hadis berikutnya masih dalam bab husnul khuluq. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرح عن عبد الله telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan dari Yazid dari Murrah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sanadnya sahih kepada beliau. Qala beliau mengatakan, yakni Abdullah ibn Mas'ud. Inna Allah ta'ala khasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Kama qasama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah bagi di antara kalian rizki-rizki kalian. Wa inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa ma la yuhib. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepada siapa saja yang Allah cintai dan kepada siapa saja yang Allah tidak cintai. Wa la yu'til imana illa man yuhib. Tetapi Allah tidaklah memberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang dicintai. Fa man dhanna bil mali ay yunfiqah. Barang siapa yang dia khawatir, ya, barang siapa yang dia khawatir terhadap hartanya jika dia infakkan, wa khafa al'aduwa ay yujahida, dan apabila dia takut untuk berjihad karena takut bertemu dengan musuh, wa haba al-laila ay yukabidahu, ataukah dia takut nanti akan sakit apabila bangun malam dan mendirikan salat malam, falyuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Maka hendaknya dia memperbanyak dari ucapan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah allahu akbar. Ikhwan fi din a'azakumullah, riwayat ini, asar ini sahih mauquf kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tetapi walaupun ucapan ini adalah ucapannya Ibnu Mas'ud, tetapi semacam ucapan ini ini tidaklah datang dari ra'yu beliau, sehingga walaupun ucapannya ucapan Ibnu Mas'ud, tetapi hukumnya hukum marfu', artinya hukumnya ini adalah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena apa yang beliau sampaikan perkara gaib, dan tidak mungkin para sahabat berbicara masalah gaib dari akal-akal mereka. Ya. Dan ini ada pembahasan dalam kitab-kitab mustalah demikian. Ucapan-ucapan para sahabat, tetapi hukumnya adalah hukum marfu'. Hukumnya itu adalah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan fi din azakumullah, dalam riwayat tersebut dikatakan innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian, ai a'malakum wa ahwalakum wa tasarrufatikum wa sulukakum, bahwasanya Allah telah membagi kepada kalian amalan-amalan kalian, keadaan-keadaan kalian, pergerakan kalian, dan jalan tempuh yang kalian pilih itu apa. Allah sudah bagi semuanya, Allah sudah takdirkan. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan di antara kalian rizki-rizki kalian, ay amwalakum, harta-harta kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dalam ayat yang ke-32 surat Az-Zukhruf, Allah katakan, kamilah yang telah membagi di antara kalian ma'isyatakum. Ya. Telah membagi di antara kalian ma'isyatakum, kehidupan kalian, baik begitu berupa rizki ataupun berupa kegiatan, ya, berupa amalan, berupa keadaan, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, apa maksudnya di sini dikatakan Allah telah membagi, ya, di antara kalian akhlak kalian sebagaimana Allah bagi rizki? Maksudnya adalah sebagaimana kita, kama yad'ul mar'u ay yarzaqahu Allahu ta'ala ar-rizqal hasan fa 'alayhi ay yad'u Allah ay yuwaffiqahu li ahsanil akhlaq. Yaitu sebagaimana seseorang itu berusaha dan berdoa kepada Allah agar supaya Allah menganugerahkan rizki yang halal, maka demikian pula seharusnya seorang manusia untuk dia berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kepada dia akhlak yang bagus. Ini maksudnya. Ya. Sebagaimana kita berusaha mencari harta yang halal, seharusnya berusaha juga untuk berakhlak yang mulia. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan harta yang banyak, anak yang banyak, yang barakah, maka demikian pula kita berdoa kepada Allah meminta akhlak yang karimah, yang mulia, yang barakah, ya, yang akan menjadi amalan yang sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Sebagaimana Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam hadis yang diriwayatkan, yakni riwayat Ahmad dalam musnadnya Al-Baihaqi, di dalam Ad-Da'awat, kitab Ad-Da'awat Al-Kabir, dan juga dalam Syu'abul Iman oleh Al-Baihaqi, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu fa yaqul. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Rabb-nya dengan doa, Allahumma kama hassanta khalqi hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus tubuhku, perbagus rupaku, penampilan zahirku, maka perbaguslah pula akhlakku. Ya, hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, sehingga sangat jelas kita harus berusaha, kita harus berdoa, ya, untuk baik akhlak kita, mulia akhlak kita, sebagaimana kita berusaha dan berdoa kepada Allah meminta harta yang barakah, yang banyak. Ya. Demikian qanafidina asyukumullah. Kemudian di dalam riwayat tadi pula dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang hukumnya ini adalah seperti hadis Rasul, wa inna Allaha yu'til mala man ahab wa man la yuhib. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan harta kepada orang-orang yang Allah cintai. Di antara para nabi ada yang kaya raya. Di antara para sahabat ada yang kaya raya. Para nabi misalkan contohnya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Luar biasa. Kerajaan Nabi Sulaiman tidak ada kerajaan yang sebesar ya sebelum dan sesudahnya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Kerajaan terbesar di sepanjang ya kehidupan dunia ini adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Begitu kaya raya. Dan juga dari kalangan para sahabat banyak, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, orang-orang yang gani, orang-orang yang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang sangat kaya. Tetapi mereka rela meninggalkan harta mereka di Makkah dan mereka hijrah ke Madinah tidak membawa apapun kecuali bekal dalam perjalanan. Untuk apa? Untuk agama. Wa man la yuhibbu, dan juga Allah berikan dunia kepada orang-orang yang Allah tidak cintai seperti Fir'aun, ya, Haman, atau sebelumnya adalah yakni raja apa? Namrud, ya, raja Babilon, dan raja-raja yang lainnya, raja-raja Himyar, Kaisar, ya Kisra, semua mereka adalah raja-raja kufar. Allah berikan kekuasaan dan harta yang berlimpah kepada mereka. Sehingga yang namanya harta itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa, Allah juga berikan kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Allah berikan kepada yang muslim, Allah juga berikan kepada yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik." Semuanya kami itu hamparkan dan cucurkan, anugerahkan dunia ini kepada mereka yang bertakwa dan kepada mereka yang tidak bertakwa, kepada mereka yang mukmin, kepada mereka yang kafir. Min ata'i rabbik, di antara anugerah dari Allah Subhanahu wa taala Rabbmu. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Dan tidaklah pemberian Allah itu bisa dihalangi. Siapapun tidak bisa menghalangi. Kalau Allah berhendak ingin memberikan harta kepada seorang mukmin, Allah akan berikan. Kalau Allah akan berikan harta kepada seorang kafir, Allah berikan. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Tetapi ingat, harta tersebut tidak bisa dijadikan patokan Allah cinta atau tidak. Tidak bisa dijadikan patokan. Karena Allah berikan kepada yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Ya. Fala yadhtaranna al-mar'u idza ra'a ahla al-ma'asi qad u'tu ad-dunya. Maka sepantasnya seseorang yang beriman itu jangan sampai ketika melihat ahlul maksiyah diberikan dunia kemudian dia tertipu. Fa inna hadha istidrajun min Allah rabbil alamin. Dikarenakan ini merupakan istidraj, pengulur-uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan rencana-rencana Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum inna kaydi matin. Ya. Aku biarkan mereka, aku ulur rizki, kenikmatan, kekuasaan. Inna kaydi matin, sesungguhnya rencana-rencanaku itu sangat tepat. Ya. Wa misdaqu dzalik, pembenar daripada ini atau dalilnya dari Al-Qur'an, Allah katakan dalam surah Az-Zukhruf, walau la yakuna an-nasu ummatan wahidah laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufa min fiddah wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa surura 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa inna kullu dhalik lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Allah berfirman dalam surah Zukhruf ayat 33, walaula ay yakuna an-nas ummatan wahidah, kalaulah manusia itu tidak ya apa namanya satu umat saja, sungguh Allah akan jadikan, kami akan jadikan bagi orang-orang yang kufur terhadap Allah di rumah-rumah mereka suquf, ya kubah-kubah di atas rumah, yang menunjukkan rumah itu rumah yang sangat mewah, di mana kubahnya min fiddah, dari perak. Wa ma'arij 'alaiha yadhharun, dan juga tangga-tangga yang begitu tinggi ya, yang sehingga mereka bisa naik di tingkat rumah yang mereka yang menjulang tinggi. Gedung-gedung yang bertingkat. Wa li buyutihim abwaban wa surur 'alaihim yattaki'un. Dan di rumah-rumah mereka memiliki pintu-pintu, memiliki ranjang-ranjang yang mereka bisa berleyeh-leyeh. di rumah tersebut, wa zukhrufa, dan sekian banyak perhiasan-perhiasan. Tetapi ingat, wa in kullu dhalik, tetapi semuanya itu dari rumah yang mewah, atapnya terbuat dari perak, sangat tinggi sehingga tangganya pun sangat banyak, terdapat sekian banyak perhiasan-perhiasan, ranjang-ranjang, tempat yang nyaman. Tapi semuanya itu adalah mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia yang akan kita tinggal. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Adapun di akhirat, kenikmatan di akhirat itu Allah sisakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sediakan, Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalaulah, ini kalaulah, ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan jadikan demikian di dunia ini orang-orang kafir yang memiliki kehidupan mewah yang luar biasa. Allah tidak enggan untuk memberikannya karena tidak ada nilainya. Law kana dunya tusawi janaha ba'udha. Ya. Kalaulah yang namanya dunia itu sama nilainya dengan sebelah sayapnya, sayap nyamuk, Allah tidak akan ya berikan kepada orang-orang kafir. Tapi dikarenakan dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah, walaupun ya separo daripada sayap nyamuk, enggak ada harganya di sisi Allah. Oleh karena itu Allah berikan kepada siapa saja, yang kafirnya ataupun yang mukminnya, yang baiknya ataupun yang buruknya. Dan Allah tidak jadikan dunia tersebut sebagai bentuk patokan untuk menunjukkan dicintai atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kemudian Allah katakan, kemudian Ibnu Mas'ud, yang ini hukumnya marfu, yang dipahami dari hadis-hadis Nabi, yaitu wala yu'til imana illa may yuhib. Tetapi ingat, Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai, seperti para nabi, para rasul, para wali-wali Allah dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan para ulama, para penuntut ilmu, orang-orang saleh. Ya, mereka lah yang diberikan keimanan dan mereka adalah memiliki ciri mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah ay ya'tiyana al-iman wa la yanzi'ahu min ay yanzi'ahu minna wa yuthabbitana qulubana wa yatawaffana muslimin. Kita meminta kepada Allah supaya menganugerahkan kepada kita iman, dan jangan sampai Allah cabut keimanan tersebut dari hati kita. Semoga Allah mengokohkan kita, hati-hati kita di atas iman, dan semoga Allah wafatkan kita di atas keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian faman dhanna bil mali ay yunfiqah, yaitu barang siapa dhanna, pakai dhad itu dhanna, yaitu tabkhal. Barang siapa yang dia sayang untuk memberikan hartanya untuk berinfak di jalan Allah, wa khafa al'aduwa yujahidah, atau dia takut untuk berjihad karena nanti akan bertemu dengan musuh, wa haba lay ayukabidah, atau dia ya merasa keberatan untuk melaksanakan sholat malam, ya, maka perbanyaklah perkataan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, ya, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, banyak-banyak demikian. Dan riwayat ini ikhwan fil din azakumullah menunjukkan keutamaan empat kalimat tadi, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Dan makna subhanallah adalah tanzih wa taqdis, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesyirikan, berbagai macam aib-aib, kekurangan-kekurangan. Dan makna alhamdulillah adalah syukrun lillah khalisan duna sa'iri ma yu'badu min dunih, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, bahwasanya alhamdulillah asyukru lillah, bersyukur kepada Allah khalisan dengan ikhlas, duna sa'iri ma yu'badu min dunih, bukan kepada selain Allah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwan fillah jazakumullah, empat ucapan ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal bikh bikh ya wa ashara bi yadihi li khams, kemudian beliau mengisyaratkan lima begitu, bikh bikh bikh itu artinya apa ya, kalimat yang menunjukkan memuji gitu, menunjukkan ridha. Bih, artinya kalau seorang mengatakan bih, bih, aku ridho, aku senang, begitu. Ditunjukkan sama lima ini, bih, bih. Mengisyaratkan dengan lima jarinya. Ma asqaluhunna fil mizan, tidak ada yang lebih berat ditimbang amalan seorang hamba, tidak ada yang lebih berat di dalam timbangan amalan seorang hamba nanti pada hari kiamat dibandingkan ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, ucapan la ilaha illallah, ucapan Allahu Akbar. Dan kemudian yang kelima adalah al-waladu salih yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuhu, yaitu seorang anak yang saleh, yutawaffa lil mar'il muslim, anak solehnya meninggal dunia. Ya, yang kita harapkan kan kita meninggal, meninggalkan anak yang saleh. Tetapi ini kita punya anak yang soleh yang sudah kita harapkan nanti kalau kita mati, anak soleh tersebut akan mendoakan. Rupanya anak solehnya mati duluan. Ya, fayah tasibuh, tetapi dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Maka timbangan amalannya sangat besar. Ya, timbangan amalannya sangat besar. Lima hal ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar, dan anak soleh yang meninggal duluan. Sebelum bapaknya, sebelum ibunya, dan dia, bapak ibunya ini ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz yang terakhir ini, yaitu barang siapa yang merasa khawatir hartanya akan berkurang dari infak, dengan infak, atau barang siapa yang khawatir terhadap jihad, ya, nanti akan melawan musuh, dia akan mati, atau dia khawatir, apa namanya, yakni, naam, berat dalam sholat malam, yaitu manibtulia bil bukhli wal khawfi minal adu wa adami qiyamil lail, yaitu barang siapa yang dia diuji memiliki sifat bakhil dalam berinfak, memiliki sifat penakut dalam menghadapi musuh, memiliki apa namanya kebiasaan yang kurang dalam sholat malam, maka hendaknya dia mengatakan, banyak-banyak mengatakan ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, untuk menutupi kekurangannya. Bukan maksudnya, wah, tutupi saja, gak apa-apa, gak usah infak, kita baca ini saja. Ada jihad terus gak usah ikut jihad, tinggal baca ini saja. Atau gak usah sholat malam lah, yang penting baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Akbar, juga nanti tertutupi. Bukan, justru hadis ini menunjukkan tiga sikap tadi adalah sikap yang tercela. Seorang yang bakhil, gak usah pakai dalil pun, tercela. Bahkan orang yang paling dibenci oleh orang yang bakhil adalah bakhil itu sendiri. Orang bakhil pasti gak suka dengan orang bakhil. Itu sebuah, sudah cukup bahwasannya bakhil itu sangat jelek. Dan demikian pula kau penakut, pengecut, penakut, lari dari medan tempur, dosa yang besar. Maka itu pun, ya, merupakan sifat yang buruk. Dan juga bermudah-mudahan untuk tidak qiyamul lail, qumil laila illa qalila, tegakkanlah salat malam walaupun sedikit, walaupun daripada isya kita serokaat, tiga rokaat, lima rokaat. Kalau bisa akhir malam ya akhir malam, kalau gak bisa sebelum tidur serokaat, tiga rokaat. Kan paling gak ada lima menit ya. Tapi memang kadang namanya manusia, ya manusia, namanya manusia, manusia, banyak lupanya. Insya Allah kalau berangkat kerja gak ada lupanya, belanja jualan gak ada lupanya, ngitung keuntungan gak ada, kurang 1000 jualan es, kok kurang ini, dimana 1000-nya ini, ya, anaknya dimarah-marahi, kamu, wah, gitu. Itulah manusia, namanya manusia. Tetapi terkadang yang namanya amal soleh kok gampang sekali untuk lupa. Itulah kadang memang syaitan sudah tahu kita itu pelupa. Maka syaitan itu berusaha sekuat tenaga untuk membuat kita lupa. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ketika di penjara ada dua orang yang masuk. Satu sel dengan Nabi Yusuf. Yang satunya mimpi. Dia akan membawakan, akan memeraskan sari-sari buah. Homer itu sari buah maksudnya. Sari-sari buah untuk raja. Satunya mimpi bawa roti, kemudian ada burung yang makan ya dari roti tersebut yang ditaruh di atas kepala. Minta ditafsirkan mimpi oleh Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf ya mendakwai mereka tersebut. Qala la ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukum bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakum. Ya, dzalika mimma 'allamani rabbi. Ya, tidaklah ya hal-hal tersebut yang kalian mimpikan tersebut ingin ditafsirkan, sungguh aku bisa menafsirkannya sebelum terjadinya. Itu adalah diantara yang Allah ajarkan kepadaku. Tapi kemudian Nabi Yusuf mengajarkan, inni taraktu millata qaumi la yu'minu billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Tapi didakwai dulu ya, sebelum menafsirkan mimpi didakwai. Aku meninggalkan sebuah kaum dari bangsaku Bani Israel yang mereka kufur terhadap Allah. Tidak mengikuti agama Allah. Tidak percaya dengan akhirat. Kemudian beliau pun mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Tapi yang aku ikuti adalah agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Ishaq, agamanya Ya'qub. Dan seterusnya didakwai oleh beliau tentang tauhid. Ya, diajak diskusi masalah tauhid. Ya, sampai dikatakan, ya sahibai sijni arbabu mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai orang yang masuk sel ini bersamaku, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian beraneka ragam itu lebih baik dibandingkan Tuhan yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa? Ya, barulah setelah didakwai mereka pun ingat, mereka pun ikut agamanya Nabi Yusuf, baru ditafsirkan mimpinya. Setelah ditafsirkan mimpinya, yang satunya akan menjadi pelayan raja. Yang satunya akan dipenggal, mati, kemudian akan burung itu akan makan dari patok apa? Patok kepalanya begitu. Apa namanya ini? Kepala? Tengkorak kepalanya. Nah, ya. Kemudian Nabi Yusuf berpesan, setelah mau keluar ini, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma udzkurni 'inda rabbika. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada yang nanti akan selamat ini, akan hidup yang bukan dihukum mati, tolong kalau kamu sudah keluar, kamu jadi pelayan raja, sebutkan masalahku ini, sebutkan namaku ini, diingatkan kepada sang raja. Fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Tetapi subhanallah, manusia sudah diingatkan ya, sudah dikasih kebaikan-kebaikan, syaitan membuat dia lupa. Ketika jadi pelayan raja sampai 9 tahun lupa, tidak mengisahkan atau menceritakan nasibnya Yusuf. Di mana Nabi Yusuf di penjara dalam keadaan tidak bersalah. 9 tahun di penjara. Ya. Baru setelah rajanya itu mimpi ya, baru ingat orang tadi, ingat bahwasannya ada yang bisa mentafsirkan mimpi. Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf yang sangat jujur. Barulah seketika itu dia ingat tentang Yusuf. 9 tahun baru ingat kebaikan orang. Inilah manusia. Dan terkadang memang ikhwan fillah na'udzubikumullah, ujian bagi orang yang berbuat kebaikan adalah dizalimi oleh orang yang dulu kita berbuat baik kepadanya. Ini ujian. Ya, ujian. Ujian bagi orang tua. Dia dari anaknya masih di dalam janin, disayangi, dinafkahi, dilindungi. Ketika lahir, wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan, kepayahan di atas kepayahan, ya, hidup dan mati di antaranya. Lahir, setelah itu dinafkahi, disayangi, dijaga, dibesarkan. Subhanallah, giliran anaknya besar sedikit sudah melawan sama orang tua. Ujian daripada kebaikan orang tua, apakah nanti kebaikan orang tua dari semenjak anak dijanin sampai dinafkahi begitu besar, apakah pahalanya akan terus dia dapatkan atau tidak, ujiannya ketika anaknya seperti ini, mulai tidak baik. Kalau orang tua kemudian menyebut-nyebut, ingat firman Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu la tattabi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ikuti sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau dengan menyakiti. Memang anak itu bersalah, durhaka. Tetapi ingat, jangan disakiti dengan sedekah yang sudah kita berikan. Walaupun tujuannya mengingatkan. Kamu dulu saya besarkan, tahu begini gak tak kasih makan kamu. Tahu begini tak tinggal kamu di pasar, tak buang kamu di sungai misalkan. Kan ada kadang ucapan, walaupun ucapan ini bukan ucapan yang sesungguhnya, ucapan emosi. Tapi ini bisa menggugurkan pahala kita. Ingat ini orang tua, sabar. Karena ujian orang yang berbuat kebaikan akan diuji dari orang yang sudah kita baik kepadanya. Ya, saudara kita ketika kita miskin kita bantu. Ya, kurang makan kita kirim beras. Ya, lagi susah kita bantu. Rumahnya bocor kita belikan genteng. Dan seterusnya. Giliran sudah sedikit kaya, di atas kita mungkin enggak nyapa kita. Lupa dengan kebaikan kita. Ingat, kita dijaga lisannya. Kalau kita ngungkit-ngungkit, dulu kamu waktu masih, mohon maaf, kere. Masih kere itu masih miskin, saya yang bantu, saya yang begini. Ingat, pahalanya gugur ini orang. Hati-hati. Sabar kita, tahan lisan kita ini. Ditahan. Ditahan ini, hati-hati. Kita sudah berbuat baik luar biasa. Ya, subhanallah itu kebaikan. Tapi ingat, yang namanya sedekah itu bisa gugur ketika di akhirnya kita kemudian mengungkit-ungkit dan menyakiti. Maka biasanya Allah akan uji sedekah kebaikan kita ini akan dibalas dengan ketidakbaikan oleh orang yang sudah kita dulu berbuat baik. Maka hati-hati, sabar ini kita. Ya, sabar. Kita sudah senang bantu. Kita misalkan ada anak yatim miskin, kita bantu sekolahnya, mondoknya, giliran besar dia lupa dengan kita. Jangan ini, lisan ini jangan kita ngungkit-ngungkit. Hati-hati. Ya, dikerjakan, dulu waktu dia pengangguran, ya minta bantuan kita, kita masukkan kerja ke mana? Ke siaga medika misalkan. Giliran sudah jadi apa? Presiden direktur, tiba-tiba lupa dengan yang memasukkannya. Misal, ini misal saja. Lupa. Sabar gitu ya. Sabar saja. Terkadang memang kebaikan diuji dengan seperti itu. Mungkin kita semuanya pernah merasakan. Sudah saya bantu, sudah saya ini, kok malah membalasnya dengan seperti ini. Itulah ujian kita. Ya, ujian di akhir. Kalau kita nanti di situ menyakiti, ucapan keluar ucapan-ucapan yang tidak baik, mengungkit-ngungkit kebaikan yang masa lalu, ya hancur ini sedekah pahalanya, musnah ini pahalanya. Hati-hati. Maka dijaga. Karena sedekah itu pahalanya mengalir, tetapi ingat ya, sampai kita mati itu rawan. Rawan akan gugur karena lisan kita. Maka jaga lisan kita ini. Supaya tidak gugur, jaga lisan kita. Ya sabar, memang kadang kebaikan seperti itu. Dibalasnya dengan, istilahnya apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Terkadang begitu memang. Allahul musta'an. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga terjaga amal-amal soleh kita. Dan kita pun hendaknya menjadi orang yang pandai untuk berterima kasih. Malam yashkurillah. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada kebaikan manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Babun sakhawatun nafsi. Bab sakhawatun nafsi. Sakhawa adalah jud wa karam. Ya, dermawan dan mulia. Yaitu hendaknya diri kita ini memiliki sifat yang mulia dan dermawan. Ini namanya sakhawa. Sahi, sahawa. Ya. Qala haddatsana Yahya ibn Katsirin qala haddatsana Al-Lais عن ابن عجلان عن ابن القعقع عن أبي صالح عن أبي هريرة. Ya, sanadnya sangat sahih. Rijalnya Bukhari Muslim. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Lais bin Sa'ad dari Ibn Ajlan dari Al-Qa'qa' an Abi Saleh dari Abi Saleh dari Abi Hurairah radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda laisal ghina an kathratil 'aradi walakin al-ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya perbendaharaan harta, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Ya, ghina nafs, ya, ghina nafs maksudnya adalah adamu israfil qalbi wa tatallu'ihi ila ma fi aydin nas, yaitu menjaga hati kita untuk tidak mengangan-angankan untuk memiliki yang dimiliki oleh manusia. Ya. Ini adalah ghina nafs. Kita jangan mengangan-angankan apa yang dimiliki oleh manusia. Sebatas itu. Ini namanya ya ghina nafs. Kita hindari ya. Menghindari diri afan tadi kurang, yaitu menghindari diri untuk tidak mengangan-angankan apa yang dimiliki oleh manusia. Ini beda dengan himmah. Ya. Beda dengan himmah. Kalau himmah itu dia mengangan-angankan atau apa namanya? Hibtah ya. Man hamma bihasanah wa lam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang dia menginginkan mengangan-angankan kebaikan tidak diamalkan, dia dapat pahala yang sempurna. Ya, dan juga al-hibtah yang dia la hasada illa fi fisnain, tidak ada hasad kecuali pada dua, yaitu seorang yang diberi harta dia infakkan jalan Allah, seorang yang punya ilmu dia sebarkan ilmunya, dia amalkan, maka hendaknya kita iri dengan mereka dengan mengangankan seperti mereka dan akan mengamalkan seperti amalan mereka. Ini terpuji. Tetapi kalau ada orang kaya, kita duh seandainya saya kaya seperti itu tok sebatas itu, ini tercela. Maka yang kayak gini dihindari atau dilanjutkan. Kalau saya punya harta seperti itu, saya akan sedekah, saya akan haji, saya akan ini dan itu, diamalkan, diangankan kebaikan itu jadi baik, ya, menjadi baik. Sebagaimana kisah yakni Qarun, ya, kisah Qarun ketika Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam Al-Quran, ada beberapa dari kalangan Bani Israel yang mengangan-angankan supaya kaya seperti Qarun. Baru setelah Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan hartanya Qarun, baru dia sadar. Karena dia hanya sekedar mengangan-angankan, iri, pengin kaya, begitu saja. Ya. Tetapi kalau dia ingin kaya, kemudian berinfak, maka itu baik. Bisa dibedakan ya, perbedaannya bisa ya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Di mana hadis ini masyhur, sering kita yakni ucapkan, sering diulang-ulang dalam hadis, dalam bab ini, sehingga kita tidak usah panjang lebar membahasnya. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Yaitu haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hammad ibn Zaid wa Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabit an Anas bin Malik. Itu pun ini sanadnya bisa dikatakan sangat sahih. Ya. Sulaiman ibn Harb, Hammad ibn Zaid, Sulaiman ibn al-Mughirah, ya, Thabit al-Bunani, ini semuanya imam-imam besar. Perawinya ini imam-imam besar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Fama qala li uffin qad, sama sekali Rasulullah itu tidak pernah mengatakan kepadaku uff atau qad. Ya, uff ini kalimat istilahnya kalau di sini itu hiss. Mencegah tapi kalimatnya agak kasar begitu. Ya, seperti firman Allah Taala terkait orang tua, fala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Ya, jangan katakan kepada orang tua uff. Ya. Uff itu kalimat jangan. Jangan. Ya. Atau menghalangi dengan tangan. Yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, kalimat uf adalah kalimat kasar yang tingkatannya paling ringan begitu. Ya, kalimat kasar tetapi yang paling ringan. Maka Rasulullah SAW terhadap pelayan Anas bin Malik, itu pelayannya beliau, enggak pernah mengatakan uf. Jangan, tapi agak mentak begitu. Jangan begitu. Biasanya kan kalau majikan terhadap pembantu seperti itu, ya kan? Atau qat. Wa maqala li syai lam af'al. Dan tidak pula Rasulullah mengatakan kepadaku kepada sesuatu yang tidak aku kerjakan, alakum taf'alta? Tidakkah engkau melakukannya? Begitu. Kenapa kamu tidak kerjakan ini? Padahal ini ucapan-ucapan apa? Ucapan yang wajar dari seorang majikan kepada pembantu. Wajar enggak kalimat seperti ini? Kenapa kamu tidak kerjakan? Kenapa kamu tidak cuci ini? Kenapa kamu tidak ngepel ini? Misalkan. Wajar enggak? Wajar enggak kayaknya? Wajar ya? Ya. Wala li syai fa'altu lima fa'alta? Atau terhadap suatu perbuatan yang mungkin kurang manfaat, Rasul tidak pernah bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Ini Rasul, walaupun ini ucapan, kalau secara umum sepertinya apa? Wajar-wajar saja dari seorang majikan kepada pembantu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Tidak pernah mengatakan, "Kenapa kamu tidak lakukan ini? Kok kamu yang kerjakan ini? Seharusnya kan itu." Itu enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Padahal apa? Pembantu. Anas bin Malik adalah pembantunya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana hadis ini? Kita ambil faedah langsung saja, yaitu bayanu kalimati kamali khuluqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan sempurnanya akhlak Rasul. Dalam perkara yang sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi kayaknya kurang pas, beliau hindari. Apalagi kalimat-kalimat yang tidak layak, tidak pantas. Jauh beliau dari yang seperti itu. Kemudian yang kedua, bayanu husni isyratihi wa samahati qalbi. Penjelasan bagaimana bagusnya muamalah beliau, ya mulianya hati beliau, subhanallah. Kemudian yang ketiga, tarkul itab ala man fata wa tanzihi al-lisan an-zajri wadh-dhammi. Yaitu hendaknya kita tidak mencela sesuatu yang merupakan sesuatu yang apa namanya luput dikerjakan oleh seseorang. Kita punya pekerja, dia luput, kelupaan, atau karena kecapean dia lupa. Maka jangan kita salah-salahkan dan kita tahan lisan kita dari perbuatan yang demikian. Ya. Kemudian yang keempat, adamut tasamuh fil umuril wajibah syar'an, li'annaha min babil amr bin ma'ruf wa nahyil munkar, yaitu jangan kita memberikan apa namanya tasamuh, penunda-nundaan dalam masalah perkara yang wajib. Kalau perkara wajib, ya kita beritahu, disampaikan. Ya, ikhwan fillah azakumullah, seperti yang perlu kita ingatkan, yang kita punya anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan itu balighnya lebih cepat. Ya, sebagian orang tua terkadang menganggap masih kecil karena masih MI. Masih SD dianggapnya, oh masih kecil kok. Padahal sudah haid. Padahal 9 tahun itu perempuan sudah bisa haid. Dan kita subhanallah, ya demikian. Ya, kita punya data-data kita di pondok, ya yang sudah haid siapa, yang belum haid siapa, untuk mengetahui artinya apa. Kita dalam menegur masalah kewajiban, misalkan pakai jilbab, pakai cadar, terhadap yang sudah haid tentunya sangat tegas begitu. Dan tentunya orang tua lebih paham. Ya. Maka yang seperti ini ikhwan fillah jazakumullah, mumpung masih kecil dididik, dilatih ya pakai jilbab. Sehingga nanti ketika sudah haid, sudah baligh, enggak kaget. Tapi kalau sudah baligh baru diperintah, kaget. Butuh penyesuaian diri, kita saja begitu. Kita kalau enggak biasa sholat malam, pengin sholat malam, ya pembiasaannya luar biasa, sulit. Enggak biasa puasa, dicoba puasa, ya lumayan sulit. Demikian pula seorang wanita, kalau enggak biasa pakai jilbab, tiba-tiba suruh pakai jilbab, ya lumayan, butuh proses. Oleh karena itu proses itu kita dahului sebelum dia terkena kewajiban. Ya. Kita latih. Sehingga ketika sudah haid, sudah baligh, maka dia sudah siap untuk menutup auratnya. Demikian pula kita perintahkan anak-anak untuk sholat usia 7 tahun. Ya, padahal belum wajib kan? 10 tahun enggak mau ke masjid pukul. Padahal belum wajib, belum baligh laki-laki itu. Belum baligh kan? Tetapi kenapa dipukul? Untuk mendidik, untuk membiasakan. Sehingga ketika baligh, entah baligh-nya 15 atau 14 atau 13, sudah biasa, sudah ringan ke masjidnya. Enggak usah disuruh, sudah ke masjid sendiri. Ini penting bagi kita, ikhwan fillah azakumullah, untuk memahamkan yang namanya kewajiban, enggak ada kita tasamuh, tidak ada toleransi itu. Duh, kita toleransi. Dalam keadaan kita mampu untuk mendoktrinnya, artinya kita punya kekuasaan kepadanya. Beda kalau kita mendakwai orang, kita punya tidak punya kekuasaan terhadap dia. Kita hanya cuma alaikal balagh, cuma menyampaikan. Tetapi kalau itu adalah di bawah kepemimpinan kita, istri kita, anak kita, kita bisa doktrin, kita bisa maksa. Kalau tidak nurut begini, dihukum begini misalkan. Karena kita adalah penguasa bagi anak dan istri kita. Tapi kalau kita menasihati orang, kita enggak punya kekuasaan atas dia. Kita hanya apa? Menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Jadi perlu dibedakan ini ya. Ya, sehingga ikhwan fillah azakumullah, demikianlah hendaknya, dan jangan lupa untuk kita dalam amar ma'ruf nahi munkar itu mendoakan. Mendoakan intinya adalah untuk supaya orang tersebut baik. Ya. Kita lanjutkan ikhwan fillah azakumullah. Allah haddatsana ibnu abil aswad qala haddatsana abdul malik ibnu amr qala haddatsana as-sahhamah ibnu abdul rahman ibn al-asam. Telah menceritakan kepada kami ibnu abil aswad, belum mengatakan telah menceritakan kepada kami abdul malik ibn amr, belum mengatakan telah menceritakan kepada kami sahhamah ibnu abdul rahman ibn al-asam. Ya, qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, aku mendengar Anas bin Malik mengatakan, ini sanadnya hasan. Ya, sanadnya hasan. Anas bin Malik mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang rahim, seorang yang sangat kasih sayang, sangat mengasihi dan menyayangi. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'ada. Dan tidaklah beliau mendatangi seorang pun kecuali wa'ada, kecuali menasihatinya. Subhanallah. Rupanya orang yang, tanda orang yang sayang itu, kalau ketemu sahabat, yang ketemu siapapun, dia nasihati. Dia memberikan nasihat. Ya. Wa anjazalahu in kana indah. Wa uqimatis salah. Ya. Yaitu beliau pun mempersiapkan dirinya bagi orang yang memang butuh kepadanya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang butuh kepadanya, dia siap. Begitu. Wa uqimatis shalah. Dan juga apa namanya, menasihati untuk menegakkan sholat. Wajahu Arabi fa'akhadhu bi thawbi. Suatu ketika ada seorang Arabi mengambil ujung pakaiannya, faqala. Kemudian dia mengatakan, "Innama baqiya min hajati yasira, akhafu ansaha." Afan. Tadi kemudian Rasulullah sedang seperti itu, salat dikumandangkan, iqamati salat, kemudian datang seorang Arabi karena Rasulullah mau salat, diambil itu ujung bajunya. dan mengatakan min hajati yasirah, keperluanku tinggal sedikit lagi, wa akhafu ansaha, aku takut nanti aku lupa. Begitu. Faqama'ahu hatta faraha min hajati. Maka Rasulullah dengan sabar ya berdiri bersama yakni Arabi tadi sampai selesai urusan orang Arabi tadi. Sabar. Suma akbala fasalla. Kemudian baru itu beliau datang dan salat. Ya, datang dan salat. Ini beliau subhanallah. Ini mengajarkan kepada kita akhlak ya untuk rifq bil jahil. Untuk kita bersikap lembut terhadap orang yang jahil. Orang Arabi itu kebanyakan orang yang tata keramanya, etikanya itu kurang. Ya, karena dia tidak bermasyarakat. Orang Arabi itu biasa kita terjemahkan badui, tapi juga kurang pas juga, yaitu orang yang nomaden, yang hidupnya nomad, berpindah-pindah, tidak menempati satu, karena mereka punya sapi atau punya onta atau punya peternakan, maka mereka hidup mengikuti rumput dimanapun ada mereka ikuti dengan ternak-ternak mereka, dan mereka tidur di tenda-tenda mereka, biasanya buat kemah. Kalau di sini satu bulan kayaknya rumputnya bisa bertahan untuk satu bulan untuk ternak-ternak, maka dia dirikan tenda di situ tinggal satu bulan. Jadi kebanyakan mereka tidak berinteraksi dengan masyarakat. Dan orang kalau tidak berinteraksi dengan masyarakat, jarang ngobrol, jarang bermuamalah, itu egoisnya tinggi. Ya, egoisnya tinggi. Ketersinggungannya tinggi. Dan wawasannya pun sedikit. Ya, istilahnya kalau bahasa Brebes itu, apa itu? Orang yang gak punya wawasan itu namanya apa? Katro. Katro, tahu katro ya? Di sini sama katro, sama, kupek, kuper, kuper, anu kurang pergaulan, katro, gitu. Ini orang katro, katro maksudnya, ya nggak tahu perkembangan, nggak tahu pengetahuan, nggak tahu etika begitu, katro, paham ya? Jadi karena dia jarang berinteraksi dengan masyarakat, jarang ngobrol, emosinya lebih tinggi biasanya. Dan bahasanya pun kasar. Enggak ada etika, enggak ada sopan santun. Maka ketika kita berhadapan dengan orang yang sedemikian, maka hendaknya kita memiliki sifat rifq. Sifat rifq. Sifat lembut, sifat hati-hati dan bersabar. Lembut, hati-hati dan bersabar. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Karena kelembutan, kehati-hatian tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wala yunzi'u an syai'in illa syanah, dan tidaklah rifq itu hilang pada sesuatu. Kelembutan ya, kehati-hatian itu hilang dari sesuatu kecuali pasti akan merusak dan menghancurkannya dan menjadikan perkara tersebut jadi kurang bagus. Ya, maka hendaknya kita kalau kita melihat ada orang yang seperti ini tipikalnya, maka hendaknya kita memiliki sifat rifq, lembut, sabar, dan tidak terburu-buru, hati-hati lah. Kemudian yang kedua, adamus sukhti min fi'lil jahil. Jangan marah ya terhadap perbuatannya orang yang jahil, karena dia jahil, nggak tahu. Jahil itu bukan usil ya, kalau orang sini jahil itu usil. Ya. Maksudnya jahil ini adalah orang yang memang nggak tahu ilmunya. Enggak terdidik dengan didikan pendidikan Islami sehingga etika dan adab sopan santunnya enggak ada. Maka sabar. Ya, sabar dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Kita wajari saja, orang enggak tahu. Belum biasa mungkin. Subhanallah ya. Ini salah satunya perlu. Dan contoh yang seperti ini sangat banyak. Ini contoh kecil saja, Rasulullah mau salat tarik bajunya. Ya, ditarik bajunya. Yang lebih dahsyat lagi ketika ya Arabi datang ke masjid kencing di pojok. Ya, ja'al Arabi fabala fi ta'ifatil masjid. Orang Arabi Badui datang tiba-tiba bukannya sholat tahiyat masjid, kencing di pojok. Geger, fazajarahun nas, manusia berusaha mengusirnya. Hus, hus, hus. Ya, maka Rasulullah SAW, dahu, biarkan, biarkan, dahu, biarkan. Ya, biarkan sampai sudah selesai, hatta qadha hajatahu, sampai selesai hajatnya. Ya, fa'amara Rasulullah SAW bidanu bidanu bin minna fa'uhriqa alaih. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk membawa satu bejana air untuk menyiramkan di atas air kencing tadi supaya lebih meresap ke pasir tanah gitu. Ini Rasulullah menghadapi orang Baduy. Orangnya enggak tahu. Sehingga kalau ada orang yang seperti itu, kita jangan langsung kasar. Kalau kasar dia lebih bisa kasar lagi. Lebih jago kasar dia. Mau berantem lebih berani berantem dia. Namanya orang belum tahu aturan ya. Kita waktu belum tahu aturan, istilahnya apa? Petakilan atau petakilan enggak? Tahu? Petakilan, galgil, nah itu istilah di kampung ana itu biasanya kalau orang yang kurang etika itu petakilan, galgil. Nah, tahu ya? Sama ya? Sama, masyaallah. Demikian ikhwan fillah nasakumullah. Kemudian jawazul fasli bainal iqamah wa takbiratul ihram idza kana li hajah. Boleh antara iqamah dan takbir itu ada jeda kalau ada hajat. Qomat lah, bukan azan ini. Sudah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Boleh ada jeda. Ya, boleh ada jeda lagi. Walaupun sudah berdiri, Rasulullah masih ngobrol dengan orang Arabi tadi. Karena tadi ditarik bajunya. Ya antaranya dalam Bukhari Muslim, uqimatish shalah wa rajulun yunaji Rasulullah. Fama zala yunaji hatta nama ashabuhu. Suatu ketika dalam riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, qomat, sudah qomat sholat ini, sudah iqamatus sholat. Kemudian Rasulullah mengimami, ada seseorang yang memanggil Rasul, mengajak bicara Rasul, bertanya perkara-perkara penting tentang masalah pribadinya. Hatta nama ashabu, sampai sahabat yang tadi sudah berdiri tidur. Saking lamanya, Rasul lama banget akhirnya tidur. Summa qama fa shalla, kemudian selesai ya beliau salat sallallahu alaihi wasallam, karena dalik fi salatil isya, dan itu ketika salat isya karena waktunya panjang. Kalau salat maghrib ya tolong diingatkan ya. Demikian ikhwan fillah nasakumullah, dan ini hendaknya kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, menjadi suri tauladan kita ya, khususnya ya dalam masalah akhlak, dalam masalah sakhawah, karena babnya yang sudah kita lewati ini dalam jilid kedua ini adalah husnul khuluq wa sakhawatun nafs, baiknya akhlak, mulianya akhlak, dan kedermawanan dan kemuliaan jiwa kita, di mana itu adalah inti daripada husnul khuluq ya, orang dermawan, orang yang lembut hatinya, maka ini adalah orang-orang yang akhlaknya mulia. Dan khana fi dinasakumullah, sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala bagi rizki ya, Allah bagikan akhlak itu seperti membagi rizki, maka kita berusaha merubah akhlak kita supaya bagus, dan juga minta kepada Allah supaya diberikan akhlak yang mulia. Dan dari sini juga dalil bahwasanya orang itu diberi tabiat, terkadang diberi akhlak dasar. Ada orang yang akhlak dasarnya Allah berikan, dia sudah lembut. Orangnya sudah apa ya namanya? Iba gitu. Lihat, orang itu cepat kasihan gitu, cepat kasihan. Ada orang yang Allah berikan dia apa? Pemarah, gampang marah. Ada yang Allah berikan dia apa namanya? Orangnya terburu-buru. Maka ketika Allah berikan kita seperti itu dan itu jadi kelemahan kita, kita rubah. Maka ketika kita merubah, maka pahalanya lebih besar. Orang yang pemarah, kalau dia berusaha untuk tidak marah, pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang memang secara tabiatnya gak bisa marah. Pernah lihat orang yang gak pernah marah? Memang tabiatnya gak bisa marah. Maka bersyukur dia karena Allah sudah ciptakan tabiat yang tidak marah. Jadi untuk berakhlak tidak pemarah, gampang. Tapi ada orang-orang yang Allah berikan tabiat karena lingkungan, mungkin lingkungan yang biasa pemarah, jadi akhirnya dia terdidik dengan didikan pemarah. Tapi setelah dia ngaji, tahu rupanya ya yang namanya al-ghadab itu aslu syar, yang namanya marah itu adalah pangkal daripada seluruh kejelekan, maka dia berusaha untuk tidak marah, dikendalikan amarah dan emosinya. Maka pahala dia jauh lebih banyak daripada yang pertama tadi. Karena usahanya lebih dahsyat dia. Ya. Laisa syadid ya bikasrati sar. Bukan yang namanya seorang yang kuat, yang gagah itu yang mudah sorak, mudah marah, mudah ngamuk, mudah emosi, bukan. Itu bukan orang hebat. Tetapi asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, kata Rasulullah. Tapi orang yang syadid, orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika dia marah. Ini orang yang hebat. Demikian ya. Insyaallah taala. Dan perlu diingatkan, ketika anak berbicara seperti ini bukan berarti anak sempurna. Sehingga ketika mungkin anak ngomongnya begini tetapi ada kesalahan atau ada kekurangan, loh kemarin ini si Talim jangan marah kok ini marah misalnya, maka ya itu kesalahan bagi saya untuk memperbaikinya. Tapi jangan sampai kesalahan orang lain dijadikan bagi kita sebagai alasan untuk kita ikut-ikutan jadi jelek, jangan. Begitu maksud saya. Begitu sekarang banyak orang kadang, wah ustadznya aja begitu, akhirnya dalilnya adalah ustadz, dalilnya adalah orang lain, padahal kita tahu perbuatan yang tadi, kesalahan dari seorang ustadz tadi adalah sebuah kesalahan yang jangan kita ikuti. Jangan kita ikuti. Kalau salah jangan diikuti siapapun itu ya. Oleh karena itu ikhwan fillah nasakumullah, demikianlah yang harus kita perhatikan ya, untuk kita baik ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bukan syarat ya untuk menasehati atau sempurna dulu. Kalau kayak gitu enggak ada yang bisa menasehati. Tetapi yang namanya menasehati adalah kita bersama-sama, kita merubah diri dan merubah yang lain. Karena kaidahnya kita tidak bisa merubah diri kalau tidak merubah yang lain, gitu. Kaidahnya begitu dikatakan para ulama. Kalau kita ingin memperbaiki diri, rubah juga yang lain. Ya. Kalau ingin merubah yang lain, kita juga harus rubah diri kita, begitu. Jadi nggak bisa dipisah. Lah saya urusi saya diri saya sendiri, ya. Saya urusi diri saya sendiri sajalah. Biarkan yang lainnya sesat, yang lainnya maksiat. Yang penting saya selamat, nggak bisa. Anda tidak akan baik sampai Anda memperbaiki orang lain. Dan Anda kalau memperbaiki orang lain harus perbaiki diri. Jadi sebuah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Inilah orang yang terbaik. Kuntum khair ummat. Ya. Kalian akan menjadi sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia ini kapan? Ketika apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kalian perintahkan kebaikan dan cegah kemungkaran. Sehingga kaidahnya tadi, kita tidak akan baik sampai kita memperbaiki yang lain. Dan kalau ingin memperbaiki yang lain, kita harus memperbaiki diri kita. Itu kaidahnya. Enggak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang memperbaiki orang lain melupakan dirinya, kabura matan indallah. Sungguh besar kemarahan Allah. Dan juga kalau dia mengurusi diri sendiri, kemudian tidak mengurusi yang lain, yushiku ayya'umallah bi'adzabih. Maka sangat mengkhawatirkan Allah akan menurunkan azab pada seluruhnya. Ya, demikian ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga kita ingin baik, perbaiki orang lain. Ingin perbaiki orang lain, perbaiki diri sendiri. Itu konsekuensi, tidak bisa dipisah-pisahkan. Mungkin sampai di sini saja dulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.